Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kita masuk ke pembahasan tabi yang keempat, yang terakhir ya, yaitu tentang badal. Qala al-musannif rahimahullah, babul badal huwa tabi' al-maqsudu bil-hukmi bila wasitatin وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. Badal adalah tabi' yang dituju bil hukum, yang dituju hukumnya. Bila wasitatin, tanpa wasitah, tanpa perantara. وإذا أبدل اسم من اسم, apabila isim dibadali dengan isim yang lain atau fi'il dibadali dengan fi'il yang lain, maka yang membadalinya tabi'ahu, ngikut kepada yang dibadali. Fi jami'i i'rabih, pada semua i'rabnya. Ya, di sini beliau mengatakan dalam definisi tentang badal itu tabi'. Tabi' di sini mencakup semua macam tabi'. Ada berapa macam tabi'? Hah? Tabi semuanya ada berapa? Hah? Empat ya. Tabi masuk di dalamnya apa? Na'at, ataf, taukid, dan juga badal. Al-maqsud bil-hukmi bila wasitah, yang dituju secara hukum. Nah, ini mengeluarkan badal-badal ataupun mengeluarkan na'at, mengeluarkan tabi-tabi yang lain seperti na'at, kemudian juga taukid, keluar dengan al-maqsud bil-hukm. Karena selainnya yang dimaksud, yang dituju dari hukumnya adalah matbu'nya, bukan tabi'nya. Berbeda dengan badal. Ya, badal meskipun dia tabi', tapi dia dituju secara hukum. Ya, secara hukum dituju. Dan badal maknanya secara bahasa adalah al-iwab, pengganti. Ya, bermakna apa? Iwab, pengganti. Seperti dalam ayat asa rabbuna ayubdilana khairan minha. Semoga Rabb kami menggantikan untuk kami yang lebih baik darinya. Adapun maknanya secara istilah adalah seperti yang disebutkan di sini oleh musannif, yaitu tabi' yang dituju secara hukum. Bila wasithah, tanpa ada perantara antara dia badal dengan mubdal minhunya, antara dia badal dengan mubdal minhunya, dengan yang dibadalinya. Dan faedah dari badal adalah taukid, taukid wa taudih, dan juga untuk menjelaskan. Taukid dan taudih, menguatkan dan menambah penjelasan. Dan istilah badal adalah istilahnya orang Basrah. Adapun orang Kufah menyebutnya dengan nama tarjamah, tabyin, takrir. Kemudian di sini dicontohkan, ataupun sebelum itu kita baca dulu ya. Matanya wal badalu ala arba'ati aqsamin, badal ada empat macam. Al awwalu badalu syai' min asyai', yang pertama badalu syai' min asyai', sesuatu yang dia menggantikan sesuatu yang lain. Wa yuqalu badalul kull min al kull, dan kadang disebut dengan nama yang lain yaitu badalul kull min al kull, sama ya dengan badalu syai' min asyai'. Contoh, contoh badalul kul atau badalul syai' min asyai'. Ja'a Zaidun akhuka. Ja'a Zaidun akhuka. Mana di sini badalnya? Akhuka. Ya, mubdal minhunya mana? Zaidun. Ya, ditambahkan di sini akhuk untuk menjelaskan Zaid yang dimaksud. Dan juga untuk menguatkan. datang Zaid saudaramu. Dan yang namanya badal itu pada niatan mengulang amil. Jadi ucapan ja'a Zaidun akhuka sama dengan ja'a Zaidun ja'ahuka. Sehingga tadi disebutkan bahwasanya badal itu dimaukan di asar hukum. I'rabnya bagaimana? Ja'a fi'lun madin. Mabni 'alal fath. Ya. La mahalalah minal i'rab. Zaidun fa'il marfu' 'alamat rafihi wa mu'akhirih. Ya. Akhu badal min Zaid, badal kul min kul, atau badal syai' min syai'. Badal kul min badal kul min al kul. Wal badal yatfa'ul mubdal minhu, yatfa'ul mubdal fi i'rabih, tabi'ahu fi raf'ihi 'alamat rafi al waw niyabatan 'an dhamma li'annahu min al ismil khamsah. Wa huwa mudhaf wal kaf damir mutasil mabni al fath fi mahall jarin mudhaf ilayh. Ini contoh badal ataupun isim membadali isimnya. Adapun contoh fi'il membadali fi'il adalah wa may yaf'al dzalika yalqa asama yub'af lahu al'adzab. Disebutkan dalam surat Al-Furqan, wa may yaf'al dzalika yalqa asama yub'af lahu al'adzab. Siapa yang berbuat dosa-dosa tersebut, yalqa asama, niscaya dia akan mendapati dosa-dosa. Yubu'af lahul azab, dilipat gandakan tentunya azab. Di sini badalnya adalah yubu'af lahul azab. Yubu'af sebagai badal daripada yalqa asama, yalqa. Ya, wa may yaf'al dzalika yalqa asama yubu'af lahul azab. Ini contoh fi'il membadali fi'il. Yubu'af sebagai badal dari yalqa. Ya, kemudian contoh berikutnya yang didatang oleh musannif adalah ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina. Mana di sini badalnya? Shiratal ladzina. Mubdalnya as-shirata al-mustaqim. I'rabnya ihdi fi'lu du'a. Karena arahnya kepada Allah, maka dikatakan fi'lu du'a. Ya, sama hakikatnya dengan fi'il amr. Mabni ala hadfi harfi illah fi akhirihi wa huwa al-ya. Kemudian as-sirat ataupun ihdi di situ adalah fi'il yang dia menasabkan dua maf'ul, butuh kepada dua maf'ul. Butuh kepada dua maf'ul. Dan hukum asalnya maf'ul yang keduanya itu ataupun dia sampai kepada maf'ul yang keduanya dengan bantuan lam ataupun ila. Kemudian as-sirata ihdina jelasna dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli ataupun ihdina fi'lun wa fa'il wa maf'ul wa fa'ilu mustatir fihi jawazan aw wujuban taqdiru antana dhamir munfasil mabni ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulhu al-awwal. As-sirata maf'ul maf'ulun thanin. Al-mustaqim na'at lis-sirat. Kemudian sirata, sirata badal kul min kul. Kemudian alladzina ismun mausul fi mahalli jarin bil idhafah. Kemudian contoh yang lain wa qala ta'ala ila siratil azizil hamid. Ila siratil azizil hamid. Fi qiraatil jar, pada qiraah yang membacanya dengan jar. I'rabnya bagaimana? Ila siratil azizil hamid, ila sirati al-jar wal-majrur ila harfu al-jar. Sirati ismun majrur bi ila wa alamatu jari al-kasrah wa huwa mudaf al-azizi mudhaf ilaih. Alhamid na'at. Na'atun al-majrur majrur misluh wa alamatu jari al-kasrah. Allahi badal kul minal kul wal badal yatfa' al-mubdal tabi'ahu fi jarrihi wa alamatu jari al-kasrah zahiru ala akhirihi. Itu salah satu sisi i'rab daripada lafzul jalalah Allah pada ayat ini, dijarkan sebagai badal dari sebelumnya Al-Azizil Hamid Allah. Badal syai' min syai', ya. Maksudnya badal syai' min syai'. Adapun pada qiraah yang lain dibaca Allahu sebagai mubtada, khabarnya setelahnya Allahu allazi. Allazi lahu mulku samawat, atau dibaca ya. Kesempurnaan ayatnya dilihat, setelahnya itu adalah khabar dari Allah bagi yang membacanya dengan rafa. Ya, badal syai' min syai', ini masih kita pembahasan macam badal yang pertama ya. Badal syai' min syai', atau terkadang disebut badal kul min badalul kul minal kul, itu bobitnya adalah, batasannya adalah antakuna zatul badal hiya zata al-mubdal minhu, agar zat badal adalah merupakan zat mubdal minhu itu sendiri. Sama gitu hakikatnya, hakikat dari badal merupakan hakikat dari mubdal minhu. Yang dimaukan dari keduanya sama, ya, meskipun yang difahaminya berbeda ataupun lafadznya berbeda. Dan badal ini, jenis badal yang pertama ini, badalul syai' min syai' atau badalul kul, tidak butuh kepada robit yang mengikat dengan mubdal minhunya. Kenapa? Karena badalul kul itu sudah dia inti dari hakikat, atau inti hakikat dari mubdal minhunya. Sehingga tidak diharuskan, tidak butuh kepada robit yang mengikat dengan mubdal minhunya. Karena badalnya inti dari mubdal minhunya. Ja'a Zaidun akhuka. Boleh enggak kalau kita ganti dhamirnya ja'a Zaidun akhu Muhammadin? Boleh enggak? Boleh. Datang Zaid saudara Muhammad. Ya boleh. Kok enggak terobitnya? Enggak apa-apa. Karena akhu Muhammadin sama ya penunjukannya dengan Zaid. Ya meskipun di sini lafaznya beda, tapi hakikatnya sama gitu. Sehingga tidak perlu kepada robit. Contoh yang lain juga tadi, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada enggak di sini robitnya? Ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Enggak disebutkan ya? Syirif amini macam yang pertama dari badal, itu badalul syai' minasy syai'. Robitnya adalah bahwasanya badal merupakan inti dari makna mubdal minhu dan tidak dibutuhkan pada badal jenis ini kepada robit yang mengikatnya. Kenapa? Karena badalnya adalah hakikat dari mubdal minhu. Kemudian macam badal yang kedua, badal ba'd minal kul. Badal ba'd min al-kul sawa'un kana dhalika al-ba'd qalilan aw katsiran nahwa akaltu ar-raghifa thuluthah aw nisfah aw thulutsaihi. Macam yang kedua dari badal adalah badal ba'd minal kul. Badal ba'd minal kul. Ya, batasan dari badal ba'd minal kul adalah takunu zatuhu ba'dan min zatil awal. Jadi badal secara zatnya merupakan bagian dari mubdal minhu. Zat badal merupakan bagian dari zat mubdal minhu. Apakah sebagiannya atau sepertiganya, seperempatnya atau sama. Ya. Contoh di sini akaltu rghifa thulutsahu aw nisfahu aw thulutsaihi. Saya makan roti itu thulutsahu, sepertiganya. Sepertiganya. Mana di sini badalnya thulutsah. Mubdalnya mana? Ar-raghif. Saya makan roti itu sepertiganya. Tersisa berapa? Hah? Sisanya dimakan sepertiga. Tinggal 2/3 ya. Yang dimakan lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit ya. Gak apa-apa. Sama atau lebih sedikit atau lebih banyak dari mubdalnya gak apa-apa. Sebutin di atas. Padal ba'd minal kul. Ya, sama saja. Apakah sebagian yang dikandungi pada makna badal itu isinya sedikit atau lebih banyak atau sama? Akal turohifa sulusah. Au nisfahu atau setengahnya sama. Aw thulutsaihi 2/3 lebih banyak, yang tersisa sepertiga. I'rabnya bagaimana? Akaltu ar-raghif thulutsahu. Akaltu fi'lun wa fa'il. Akala fi'lun madhi mabni 'ala sukun litisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrik. At-ta dhamir muttasil mabni 'ala ad-dhamm fi mahalli raf'in. Fa'il ar-raghif afulun bimansub wa alamatu nasbihi al-fathah dhahiru ala akhirihi thuluthahu badal ba'd minal kul wal badal yatba' mubdal minhu, dan badal mengikuti mubdal minhu dalam i'rabnya. Tabi'ahu fi nasbihi wa alamatu nasbihi al-fathah dhahiru ala akhirihi wa mudhaf al-hadamir mutasil mabni ala madha al-dhamma fi mahali jarrin mudhafun ilaih. Kemudian wala budda min ittisalihi bi dhamirin yarji'u minhu lil mubdal minhu, dan harus pada badal ba'd minal kul agar badal ini bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Ya, seperti contoh yang barusan kita lewatkan, akal turghifa thulutsahu, di sini badalnya thulutsah dan dia thulus bergandengan dengan dhamir ha yang itu kembali kepada mubdal minhu ar-raghif. Harus ya. Imma mazkurun kal amthilah au muqaddaran. Apakah dhamirnya itu disebutkan sebagaimana contoh-contoh yang telah disebutkan, ataupun sebagaimana contoh yang telah disebutkan akal turghif thulutsah. Contoh-contoh yang telah disebutkan akal turghif thulutsahu au nisfahu au thulutsai au muqaddarun, ataupun ditakdirkan saja di situ dhamirnya. Seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ay minhum. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ay minhum. Bagi Allah ada kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitullah Al-Haram. Man istata'a, atas siapa yang mampu. Di sini mana badalnya? Hah? Badalnya mana? Man. Iya, badal dari apa? Man di sini badal dari apa? Hah? Dari annas. Badal ba'd minal kul. I'rabnya wa bu harfu istinaf. Harfu istinaf. lillah jarun majrur walafdul jalalah majrur bila mu'alamatu jari kasru akhirihi wal jarun wal majrur syibu jumlah muta'alik biwajibil hasaf taqtiru kain. Jadi walillahi ataupun lillahi jarun majrur muta'alik dengan sesuatu yang mahzuf taqtiru kain pada mahalnya rafa' sebagai khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Kemudian ala nas jarun majrur ala harfu jar wa nas majrur bi ala wa alamatu jarhi kasru akhirih wal jar wal majrur syibu jumlah muta'alik bi wajibil hadzaf taqdiruhu kainan fi mahalli nasbin hal hal. Jadi kalau tadi lillah khabar, ala nasi hal. Kemudian hijju mubtada muakhar marfu alamat rafi wa muakhirih wa mudhaf wal bait mudhafun ilayh majrur wa alamat jari kasru akhirih. Kemudian man ismun mausulun mabni ala sukun fi mahali jarin badal minan nas badal ba'd min kul istata'a fi'lul madhi mabni ala al-fath wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiru huwa wa jumlatul fi'li wal fa'il silatul mausul la mahala laha min al-i'rab wal a'id a'id mana ad-dhamir al-mustatir dhamir mustatir taqdirnya minhum. Jelas ya i'rabnya lillahi itu khabar muqaddam ala nasi syibul jumlah pada mahali nasab hal hijju mubtada muakhar. Kemudian man istata'a man di sini badal dari annas. Rabitnya mana? Mahdzuf taqdirnya minhum. Man istata'a minhum. Siapa yang mampu dari mereka? Min annas. Kemudian macam badal yang ketiga adalah badal ishtimal. Badalu ishtimal. Badal ishtimal adalah badal yang dia menunjukkan makna pada matbu'nya. Badal yang dia menunjukkan makna pada matbu'nya. Makna ya, lihat maknanya. Bukan zatnya, bukan menunjukkan zat matbu'nya, tapi apa? Makna matbu'nya. Contoh Zaidun atau di sini sebutkan a'jabani Zaidun ilmuh. A'jabani Zaidun ilmuh. Mengagumkan Zaid ilmunya. Mana di sini badalnya? Ilmu. Dan ilm ini menunjukkan makna yang dikandungi pada mubdal minhunya pada Zaid. Iya kan? Ilm, ilmu kan makna, maknawi, iya kan? Beda dengan kalau dikatakan ajabani Zaidun misalkan wajhu. Ini bukan istimal ini. Tapi apa? Madal apa? Ajabani Zaidun wajhu. Madal ba'd minal kul. Tapi kalau ajabani Zaidun ilmu, di sini maknawi, perkara maknawi ilm, maka dia badal istimal karena dia ilm menunjukkan makna yang dikandungi pada mubdal minhu. Dan Zaid di situ mengandungi makna ilmu dan juga yang lainnya, banyak kan? Ya Rabbi, ajabani, ajaba, ajabani fi'lun wa maf'ulun. Ajaba fi'lun madhin mabni ala fath la mahala min al-i'rab wan nun liqayah wal ya dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbi naf'ulun bih. Zaidun fa'il marfu' alamat rafi dhamma akhirih. Ilm badal ishtimal min Zaid wal badal yatba' al mubdal minhu fi i'rabih tabi'ahu fi raf'ihi wa alamat rafi dhamma akhirih. Wa huwa mudhaf ila al hadha min muttasil mabni ala dhamm fi mahalli jar. Mudhafun ilaih ataupun disebutkan bil mudhaf atau bil idhafah. Wala buddha min itisalihi bi dhamirin imma madhkurun kalmithali aw muqaddarun kaqawli ta'ala qutila ashabul ukhdud an-nar ay fi. Harus badal shimal untuk dia bersambung dengan dhamir yang kembali kepada mubdal minhu. Ada kalanya disebutkan, apakah disebutkan dhamirnya sebagaimana contoh yang barusan kita lewatkan yaitu ajabani zaidun ilmuh, ilm di sini badal syimal dan dia bergandengan dengan dhamir ha yang kembali kepada zaid. disebutkan di situ, au muqaddarun, atau hanya ditakdirkan saja. Seperti contohnya qutila ashabul ukhdud, celakalah ashabul, ataupun qutila ashabul ukhdud, celakalah mereka-mereka orang yang membuat parit-parit yang diisi dengan api untuk membakar mereka, orang-orang yang beriman. An-nar, qutila ashabul ukhdud, an-nar atau an-nari, an-nari, kenapa? Iramnya sebagai badal dari ukhdud. Iya. An-nar, ashabu al-ukhdud, ashabu an-nar, orang yang menyalakan api pada parit-parit. Di sini tidak disebutkan apa? Dhamirnya yang kembali kepada al-ukhdud. Maka di situ ditakdirkan itu fi. Irobnya qutila ashabul ukhdud, qutila fi'lun madhi mabni lil majhul, ashab naibul fa'il, marfu alamat rafi dhammu akhirih wa huwa mudhaf, wal ukhdud mudhafun ilayh, majrur wa alamat jari kasru akhirih, an-nari badal shimal min al-ukhdud wal badal yadfa'u al-mubdal minhu fi i'rabih tabi'ahu fi jarrih wa alamat jari kasru akhirih wa dhamirul a'id ila al-mubdal minhu muqaddar. Jadi dhamir yang a'id kembali, yang kembali kepada al-ukhdud itu muqaddar menurut jumhur, yakni artinya fi. Ya. Adapun menurut wa'in al-kufiyin nabat anhu al. Adapun menurut orang-orang Kufah tidak ada di sini dhamir yang mahdhuf, sudah digantikan dhamirnya oleh an-nar, yaitu alif, alif lam yang ada pada an-nar. Aslinya adalah naruhu gitu loh. Jadi kata orang Kufah tidak ada di situ dhamir yang mahdhuf, sudah digantikan dengan alif lam. Takdirnya naruhu, cuma diganti dhamir dengan alif lam. Dan menurut Ibnu Malik tidak ada harf sama sekali. Berarti enggak ada apa? Dhamir ya. Ya cukup dulu sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Pertama na'at kan? Kalau na'at gimana? Kalau na'at masih man'utnya, matbu'nya masih apa? Isim, iya kan? Kemudian yang kedua apa? Atof, ya ini berlaku pada fi'il dan isim, iya kan? Kemudian yang ketiga taukid, ini berlaku pada isim dan fi'il, khususnya taukid lafzi, iya kan? Pada fi'il juga kan ada taukid yang lafzi. Adapun maknawi kan sudah tertentu isim. Yang terakhir apa? Ini yang kita barusan badal. Ini terjadi pada isim dan fi'il. Ya, tanya apa? Paham enggak? Ya. Yang lain? Satu lagi ya, al-badal al-mubayyin, tapi sudah habis waktunya. Sedikit lagi. Ada yang belum paham? Yang lain? Ini singkat saja penjelasannya ya. Untuk lebih jelasnya insyaallah pada pembahasan kitab yang lain. Dihafalkan ya matanya, dimungkinkan, itu sangat penting. Ya cukup dulu sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam. Subhanallahi wa bihamdihi, syukurillahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.